karena dia telah mendustaimu. Kau telah berubah. Kini bagiku kau teman biasa. Kau salah menduga. Kau pikir aku kau teman.